ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، الحمد لله bejana atau wadah. Dan kemarin adalah bahas apa korelasi antara bab ini dengan bab sebelumnya, bicara tentang air dan beberapa hal seputar air. Ada yang bisa menjelaskan? sebelum mereka masuk Islam. Tapi kalau mereka tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban agama, ya, mereka akan mendapatkan siksa lebih. Terus kenapa Rasulullah menggunakan ya, mengatakan itu bagi mereka di dunia? Maksudnya apa bagi mereka itu? Jadi ini sekedar menjelaskan kondisi atau realita yang biasa dialami atau dilakukan oleh orang-orang kafir, itu mereka biasa menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak, bermegah-megah di dunia. Itu termasuk karakter dan ciri khas mereka. Innalladzina kafaru yatamatta'un wa yaqulun kama yaquluna la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Jadi mereka itu biasa bersenang-senang, foya-foya. Itu ciri khas orang kafir. Apa yang rajih dari khilaf di antara para ulama tentang penggunaan bejana atau penggunaan emas dan perak selain untuk hal-hal yang diperbolehkan ya, atau hal-hal yang sebenarnya terpaksa? Ini kita nggak bahas. Yang diperbolehkan seperti menggunakan perhiasan emas bagi wanita, ini diperbolehkan selama itu bentuknya perhiasan ya. Atau menggunakan cincin perak bagi laki-laki, ini juga diperbolehkan. Atau menggunakan kawat gigi dari emas bagi orang yang giginya lagi dipegel ya, apa istilahnya, apa yang jelas di maju, dimundurkan ke belakang sedikit, ikat pakai kawat ya, atau perlu dilapis emas karena bukan sekedar untuk keindahan, tapi karena memang hanya bisa menggunakan emas, nggak bisa pakai yang lain. Ini di luar pembahasan kita. Yang saya tanyakan di sini adalah hukum menggunakan kacamata yang frame-nya dari emas, disepuh emas, dilapis emas, atau bahkan emas murni, atau menggunakan pena ada emasnya ya, jam tangan ada emasnya, manset, kancing, bahkan yang lebih dari itu mobilnya dari emas, pesawatnya dari emas, semuanya dari emas, klosetnya dari emas, ada yang orang itu. Ini hukumnya apa? Menurut pendapat yang rajih, haram. Kenapa? Karena mengandung unsur kesombongan ya. Mengandung unsur kesombongan. Di samping itu, mereka mengkiaskan kalau makan dan minum yang itu merupakan sesuatu yang biasanya diperlukan oleh manusia, itu aja dilarang untuk menggunakan emas dan perak karena tidak diciptakan untuk itu. Jadi diciptakan sebagai alat tukar menukar, sebagai kalau hari ini sebagai mata uang atau yang setara dengan mata uang. Jadi apalagi untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu menggunakan emas dan perak dan bisa diganti dengan yang lain, bahkan bukan pakainya. Jelas ini lebih pantas untuk dilarang. Nah, sekarang masalah berikutnya yang kita akan bahas, bagaimana kalau seseorang mendapatkan sesuatu yang terbuat dari emas yang statusnya menurut jumhur ulama tidak boleh dipakai. Apa yang harus dilakukan? Dirubah bentuknya atau dipisahkan emas dengan benda lainnya sehingga terpisah, seperti bolpoin mungkin ada bagian yang terbuat dari emas, itu sudah dipretelin dulu, yang dari emas dijual terpisah, nggak apa-apa. Jadi nggak bisa lagi difungsikan sebagai bolpoin atau mendapatkan barang temuan harta karun berupa arca terbuat dari emas boleh dia jual sebelum dirubah fungsinya, tempat dibikin bentuk lain, walaupun itu akan mengurangi menjatuhkan harganya. Fakal, lau akal tu mihara. Nabi pun menegur mereka, kenapa enggak kalian ambil kulitnya, kulit bangkai ini? Qalu inna hadza, kan dia bangkai ya Rasulullah. Karena apa mereka percaya seperti itu? Karena mereka sudah paham bahwasannya yang namanya bangkai itu najis. Masa najis kita ambil kulitnya? Buat apa mau najis? Sudah merupakan opini umum di masa sahabat bahwasannya bangkai itu najis. Namanya mereka syarat-syarat mau mereka buang. Fa'al yutahhiruhal ma'u wal qaru. Bangkai yang najis itu akan menjadi suci dengan disamak menggunakan air dan korok. Korok ini sejenis getah tumbuhan yang terkenal di masa itu dan digunakan oleh bangsa Arab untuk menyamak kulit. Artinya menghilangkan bau busuknya kulit itu, darah-darahnya ya. Pokoknya yang menjadikan kulit itu busuk ya, dengan diberinya zat-zat seperti ini, dia akan menjadi seperti kulit yang disamak. Nah ini bisa digantikan dengan bahan-bahan kimia yang dikenal hari ini dalam dunia penyamakan kulit. Hari ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan derajatnya hasan, hadis hasan. Bila mana kita kompromikan atau kita korelasikan dengan hadis-hadis yang lain dalam bab ini. Sampai dengan hadis mengatakan bahwa Malik wa Abu Dawud dan An-Nasa'i dan ulama yang mensahihkan hadisnya adalah Ibn Sakkan dan Al-Hakim. Walaupun pada perawinya ada dua orang yang majhul ya. Kemudian diriwayatkan juga dari jalur yang lain ya, yang juga memiliki kelemahan. Namun kelemahan-kelemahan ini bila disandingkan maka akan saling memperkuat sehingga masuk dalam kategori hadis hasan liqoyri. Dari hadis Ibnu Abbas, hadis tidak itu bila lihat bukhoroh hadis dari Imam Muslim, bila mana kulit itu yang tadinya belum disamak kemudian disamak maka dia menjadi suci. Ini menunjukkan bahwa semua jenis kulit yang disamak itu akan menjadi suci, baik binatangnya itu ketika hidup adalah binatang yang dianggap suci atau binatang yang dianggap najis ya. Binatang yang suci itu binatang yang boleh dimakan dagingnya, itu suci namanya. Dan binatang yang najis itu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Adapun dari hadis Salamah bin Muhammad, maka lebih spesifik tadi, bangkai pun menjadi suci kulitnya kalau disamak. Sedangkan hadisnya Maimunah lebih spesifik lagi, bangkainya kambing. Tentunya ini juga bisa kita kiaskan kepada semua hewan yang boleh dimakan dagingnya. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah khilaf para ulama dalam masalah penyamakan kulit ini. Kita tahu bahwasanya kulit ini sudah banyak sekali pemakaiannya. Yang kita maksud ini adalah kulit asli ya, kulit dari hewan, bukan kulit sintetik atau imitasi. Bukan, kalau imitasi ini suci semua, ya, nggak ada masalah. Yang kita maksud adalah kulit hewan, baik jadi tas, jadi sepatu, jadi jaket, jadi apa, topi, apapun bentuknya. Sapu dan lain-lain, ini sudah demikian luas penggunaannya di dunia. Karena kita perlu tahu bagaimana statusnya kulit ini, karena kebanyakan kita nggak tahu kulit apa, bagaimana dia diproses, apakah hewan itu disembelih atau enggak, atau bangkai, apakah bangkai itu bangkai binatang yang boleh dimakan dagingnya, atau malah bangkai babi atau bangkai anjing gitu, nggak tahu. Nah, ada empat kondisi yang perlu kita ketahui terkait dengan jenis-jenis kulit. Yang pertama adalah kulit dari hewan yang dagingnya halal dimakan dan dia disembelih secara syar'i. Disembelih secara syar'i seperti sapi yang disembelih secara syar'i atau kambing atau unta atau kerbau atau kelinci atau kijang dan binatang-binatang lain yang dagingnya itu halal untuk dimakan dan dia disembelih secara syar'i. Disembelih secara syar'i kalau dia memang bisa disembelih atau dibunuh secara syar'i kalau memang enggak bisa disembelih seperti hewan hasil buruan tembak dari jauh karena liar enggak bisa ditangkap. Ini bagaimana statusnya? Maka berdasarkan ijma' ulama. Ijma' enggak ada khilaf di sini. Kulit itu suci. Artinya sebelum disamak pun ya, suci, enggak najis kulitnya. Ya, karena memang hewannya secara keseluruhan juga boleh dimakan dan cara membunuhnya juga cara membunuh yang syar'i sebagaimana dagingnya tidak najis, kulitnya juga tidak najis. Ya. Jadi ini berdasarkan ijma' para ulama. Baik kulit itu disamak maupun belum disamak. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Maratibul Ijma' wattafaqu ala anna jilda ma yukalu lahmuhu idza dhuki qahirun jaizul isti'maluhu wa bay'uhu. Mereka sepakat bahwa kulit dari binatang yang dagingnya boleh dimakan apabila dia telah disembelih secara syar'i maka qahir, bersih, suci, tidak najis, jaizun isti'malu, boleh dipakai ya, boleh dipakai walaupun belum disamak. Kondisi yang kedua, kulit dari binatang yang boleh dimakan dagingnya tapi mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i seperti pakai ya, atau dipukul dengan benda tumpul, matinya diterkam oleh binatang buas, disetrum, pokoknya tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Apa hukumnya kulit ini sebelum disamak ya, sebelum disamak tergolong benda yang najis karena dia adalah bagian dari hewan yang najis, bangkai. Hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan syar'i padahal dia memiliki darah yang mengalir di tubuhnya, mati tidak melalui penyembelihan syar'i, dia telah dianggap sebagai binatang yang najis. Sebagaimana di hadis innaha maitah, dia kan bangkai ya Rasulullah. Mereka mempersoalkan itu karena sudah menjadi pemahaman umum bangkai itu najis. Jadi sebelum disamak hukumnya adalah najis, tidak akan bisa menjadi suci kecuali dengan proses penyamakan. Kalau disamak berlaku padanya hadis siapa? Ibnu Abbas. Idza tubiral biha faqad tahara. Bahkan enggak cuma hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas, hadis Salman bin Abdik dan hadisnya Maimunah. Cara penyamakannya bisa menggunakan apa saja yang membersihkan kulit itu dari bau busuknya atau dari sisa-sisa darahnya, baik dengan cara tradisional atau dengan cara modern. Rasulullah mengatakan yutahhiru hal ma'u wal qarat, itu karena yang dikenal di zaman beliau adalah dua hal tadi, air dan getah pohon yang dikenal dengan istilah karot itu tadi. Bukan berarti hanya itu yang bisa menyucikan. Karena dalam hadis yang lain idza dubira. Apabila kulit sudah disamak. Istilah disamak itu sesuatu yang dikenal maksudnya apa disamak. Jadi dengan cara apapun selama itu merubah status yang tadinya kulit mentah menjadi kulit yang sudah disamak, maka hukumnya pun akan berubah. Jadi kita tidak mempermasalahkan zat apa yang digunakan, yang jelas ya bukan zat yang najis. Karena enggak bisa najis kok untuk menyucikan, enggak bisa. Yang untuk menyucikan ya juga harus statusnya suci, ya, bukan sesuatu yang najis. Nah, ada hadis lain yang memperkuat status sucinya kulit yang terbuat atau yang berasal dari binatang-binatang yang boleh dimakan walaupun matinya tidak disembelih secara syar'i. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang tabi'in murid dari Ibnu Abbas yang namanya Abdul Khair Mathar bin Abdullah Al-Yazani. Abdul Khair bertanya kepada Ibnu Abbas, "Inna nakunu bil maghrib wa ma'ana al-barbar wal majus." Kita ini sering tinggal di daerah Maghrib. Maghrib ketiga itu adalah sebuah wilayah yang berada di sebelah baratnya Mesir sebelah baratnya Aljazair, Libya, Tunisia, Maroko, Mauritania, Afrika bagian utara itu dikenal dengan wilayah Biladul Maghrib. Kalau Mesir ini masih masuk Masyrik ya, setelah Mesir ke barat tapi bagian utara ya, nggak ke selatan, kalau selatan itu Afrika, yang utaranya itu masih itu dianggap Biladul Maghrib. Jadi bukan cuma Maroko, enggak. Seluruh wilayah Afrika Utara itu dikenal dengan istilah Biladul Maghrib sampai Andalus. Andalus itu dianggap sebagai Biladul Maghrib. Inna nakunu bil maghrib katanya Abu Khair ini. Wa ma'anil barbar. Dan kami ini hidup bersama suku barbar. Suku barbar adalah suku orang asli tinggal di daerah Maghrib sana itu. Wal Majus dan orang-orang Majusi. Wallahu a'lam, yang dimaksud suku barbar ini adalah barbar yang ketika itu masih mungkin belum masuk Islam ya. Atau masih belum mengenal aturan Islam terkait dengan thaharah dan lain sebagainya. Apalagi Majusi, jelas ini non-muslim. Nu'ta bil kabshi qadzabahu. Kami sering diberi seekor kambing yang sudah mereka sembelih. Wa nahnu la na'kul dzabaihahu. Kita enggak makan sembelihan mereka karena enggak jelas bagaimana mereka menyembelih. Wa ya'tuna bis-siqa yaj'aluna fihi al-badan. Yang pertama enggak masalah, yang kedua mereka juga sering membawakan tempat minum geriba terbuat dari kulit yang diisi al-wadak itu lemaknya hewan yang dikumpulkan di situ. Lemaknya ditampung dalam sebuah tempat minum dari kulit atau tempat penyimpanan dari kulit. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas pun akhirnya mengatakan, "Qad sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an dzalik." Kami pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Faqala dibaruhu tuhuruhu. Penyamakan kulit itu adalah berarti penyuciannya. Gak apa-apa, selama kulitnya sudah disamak maka suci. Karena mereka juga menggunakan kulit-kulit dari binatang ternak, gaps, kambing, jantan atau unta atau sapi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lainnya juga dalam Sahih Muslim dan dari Ibnu Abbas juga, beliau mengatakan tusuddiqa ala maulatin limaymunatin bisyatin. Pernah salah seorang budak perempuannya Maimunah yang diberi sedekah berupa seekor kambing. Tiba-tiba kambingnya ini mati. Kambing yang dihadiahkan ini mati. Famatat famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala hal akhadtum biha bara fadabaghtumuhu fantafa'tum bihi. Mengapa enggak kalian ambil kulitnya kemudian kalian samakan, kalian manfaatkan? Jelas kan? anjuran ini menunjukkan bahwasanya penyamakan akan menjadikan kulit itu menjadi suci. Oleh karena itu Imam Ibnu Baqqal, salah seorang pensyarah Sahih Bukhari, yang wafat tahun 444 Hijriah, mengatakan ala hada jumhurul ulama wa a'immatul fatwa. Pendapat ini, pendapat sucinya kulit binatang yang boleh dimakan dagingnya ketika dia masih hidup, walaupun kemudian dia mati dengan cara yang tidak syar'i, itu kulitnya suci kalau disamak. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama dan mereka yang terkenal memberikan fatwa dalam agama. Itu kondisi yang berapa tadi? Kedua, binatangnya masih sama, boleh dimakan semua. Yang ketiga, kulit binatang buas, macan, harimau, singa, binatang buas, beruang. Bagaimana statusnya? Serigala, rubah dan lain-lain, semua kulit binatang ini statusnya najis, baik dia itu bisa membelek maupun tidak bisa membelek, karena dagingnya nggak bisa dimakan dalam kondisi apapun, kecuali terpaksa lain ya, kita nggak bahas terpaksa. Daging binatang buas ini daging yang diharamkan. Nah, ankul an akli an kulli dinabin minas sibah wa kulli dimikhlabin minas taib. Rasulullah melarang daging semua binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Dagingnya aja nggak bisa suci, apalagi kulitnya. Jadi kulitnya nggak bisa suci, sehingga tidak bisa dimanfaatkan kulit ini. Nggak bisa dibikin jaket, dibikin apa, nggak boleh memanfaatkan kulit binatang buas. Haram, ada larangan khusus. Ya, nahan lubsi juludis siba' warrukubi alaiha, hadith Al-Miqdam bin Ma'di Karib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mengatakan anna Rasulullah SAW naha an lubsi juludis siba' warrukubi alaiha. Rasulullah melarang menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas atau menjadikan kulit binatang buas sebagai pelana atau lemek itu alas untuk tempat duduk, nggak dipakai tapi jadikan alas, jadikan karpet, jadikan tikar, apapun yang menjadi alas nggak boleh juga, dilarang. Sehingga mau disembelih, mau nggak disembelih, mau disamak, mau nggak disamak, pokoknya kalau untuk dimanfaatkan nggak boleh. Kulit binatang buas. Demikian juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abil Malih an Abihi, anna Nabi SAW naha an juludis siba' an tuftarash. Nabi melarang menjadikan kulit binatang buas sebagai farsyah, tikar, karpet, sesuatu yang dihamparkan. Ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga An-Nawawi, maksudnya kata ini. Jadi walaupun para ulama ada yang berbeda pendapat apakah dia menjadi suci setelah disamak ataukah tidak, maka tetap ujung-ujungnya gak boleh dipakai. Bedanya apa? Bedanya begini, kita gak pakai tapi bersentuhan. Nah, kalau ini kita anggap najis, berarti ada akarnya, ada pengaruhnya. Tapi kalau tidak najis, kan ada khilaf di sini ya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah disamak, walaupun kulit binatang buas, maka tidak najis, suci. Misalnya begini, kita lihat museum, museum yang mengoleksi binatang-binatang yang sudah diawetkan, singa, macan, boleh nggak dilus-lus? sudah diawetkan ini kulitnya, disamak. Nah, kalau merujuk ke pendapat ulama yang mengatakan itu tidak najis, alias suci setelah disamak, maka nggak apa-apa kita pegang-pegang atau nyenggol tubuh kita, nggak apa-apa, bersih, nggak ada pengaruhnya. Atau kita melewati, bukan kita yang make, cuma kita melewati. Misalnya ada satu ruangan yang itu terbuat karpetnya dari kulit harimau, kita nggak duduk di situ, kita cuma lewat saja, nginjek, boleh nggak? Nah, orang lain yang masang, bukan kita. Najis nggak ketika bersentuhan? Nah, ini bedanya antara pendapat yang mengatakan disamak itu menjadi suci dengan tidak menjadi suci. Adapun memakai, mengoleksi nggak boleh. Dipakai untuk karpet, dipakai untuk alas, dipakai untuk jaket, apalagi semuanya jelas dilarang. Walaupun kita memilih pendapat yang mengatakan itu menjadi suci, tetap kalau dipakai nggak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, atau di sini disebutkan At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis yang tadi itu, beliau mengatakan wa qala ba'du ahli al-'ilmi min ashhab an-nabi sallallahu alaihi wa ghairihim, ada sebagian ulama dari kalangan sahabat maupun yang lainnya, mereka karibu juludus sirah wa indubir, tidak menyukai. Di sini bukan berarti makruh ya, hati-hati. Tidak menyukai istilah karibu yang digunakan oleh ulama-ulama salaf itu sering, walaupun tidak semuanya, tapi sering kali di makna tahrim. Makanya ada karohatul tahrim, ada karohatul tanzih. Ada karohah yang bermakna tahrim, ada karohah yang bermakna tanzih, alias makruh yang dikenal oleh para ulama. Mereka tidak suka terhadap kulit binatang buas walaupun telah disamak, artinya mengharamkan. Ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mubarak, Ahmad, Ishaq bin Rahawi, ya. Dan mereka lebih melarang lagi kalau itu dipakai untuk pakaian sholat. Makanya lebih diingat lagi oleh para ulama. Atau dipakai sebagai sejadah. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan larangan itu berlaku bagi kulit yang belum disamak. Tapi ini dianggap pendapat yang lemah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Mengapa kalau dianggap lemah? Karena kalau maksudnya sebelum disamak, ya nggak usah dijelaskan itu sebagai kulit binatang buas. Semua kulit yang belum disamak nggak bisa dipakai. Selain yang pertama, ya, artinya kulit binatang yang boleh dimakan pun, ya, yang disembelih tidak secara syar'i, nggak boleh juga. Sama-sama najis gitu. Gak mungkin Rasulullah melarang sesuatu kecuali dia memiliki kekhususan. Kalau dia sama dengan yang lain, buat apa dilarang secara khusus? Jangan kamu pakai kulit binatang buas. Maksudnya sebelum disamak. Kalau sebelum disamak, yang gak buas pun juga gak boleh, selama dia tidak disembelih dengan cara syar'i. Jadi apa bedanya? Nah, ini menunjukkan lemahnya mereka yang membatasi pengertian bahwasannya yang dilarang itu kalau kulit binatang buas itu belum disamak. Jadi lebih tepat dikatakan bahwa larangan ini sifatnya umum, sudah disamak maupun belum, apalagi belum disamak, dan dengan pemakaian dalam bentuk apapun. Selama itu sudah pemakaian dipakai, baik dengan dimasuk dibikin pakaian atau dijadikan alas, pelana, dan lain sebagainya, ini semua terlarang. Dan sesuatu yang sudah dilarang gak boleh diperjualbelikan, ya. Ini kaidah. Allah melarang sesuatu, maka melarang harganya. Haram zatnya, haram diperjualbelikan. Yang keempat adalah kulit binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, tapi bukan binatang buas. apa tadi? Anjing. Kemudian babi. Ya, enggak boleh dimakan tapi bukan dengan puas. Keledai Cina. Ya. Nah, apa hukumnya? Kulit-kulit seperti ini, baik binatangnya itu disembelih secara syar'i ataupun tidak, hukumnya najis. Baik dia disembelih dulu secara syar'i atau mati dengan dirinya bangkai, kulit ini sebelum disamak, ya, sebelum disamak, hukumnya najis. Karena emang nggak bisa dimakan binatang itu. Kalau sudah disamak, bagaimana? Ini ada khilaf di sini, ya, ada khilaf. Ada yang mengatakan dengan disamak menjadi suci apapun binatangnya, kulit binatang apapun, mau kulitnya babi, mau kulit anjing, mau kulit kera, mau kulit kucing. Kucing bukan binatang buas, kera bukan binatang buas, mau ular, ular-ular yang gak buas ya, ular yang kecil-kecil namanya, himar, kulit himar yang jinak, kulit yang jinak, mereka mengatakan menjadi suci setelah disamak. Ini salah satu pendapat. Kecuali dikecualikan anjing dan babi. Ini sebagian ulama mengecualikan. Ada juga yang tidak mengecualikan juga ada. Ya. Tapi yang lebih banyak adalah yang mengecualikan. Ini adalah pendapat kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah alaihi jumhurul fuqaha. Mayoritas ahli fikih mengatakan semua kulit binatang yang tidak boleh dimakan itu menjadi suci setelah disamak, selain binatang buas ya, selain binatang buas. Kecuali kulit anjing dan kulit babi. Jadi seluruh kulit selain kulit anjing dan kulit babi dan binatang buas. Jadi kesimpulannya begini, semua kulit binatang selain anjing, babi dan binatang buas yang berkaring itu kalau disamak kulitnya menjadi suci. Ini jumhur fuqaha mengatakan seperti itu. Min ahli nazar wal athar bil Hijaz wal Iraq wal Syam. Baik dia itu fuqaha yang lebih banyak menggunakan qiyas atau fuqaha muhaddithin yang lebih banyak berdalil dengan atsar, baik yang ada di Hijaz, Mekah, Madinah dan daerah pesisir, di Iraq atau di Syam. Ini menurut Ibn Abdul Bar mengatakan mayoritas fuqaha mengatakan boleh dipakai. Dalilnya apa? Dalilnya adalah idza dubira al-ihab fa at-tahur. Hadisnya Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza dubira al-ihab fa at-tahur. Dan juga dalam lafaz yang lain, lafaznya Abu Dawud Tirmidzi Ibnu Majah dan Nasa'i, ayyuma ihabin dubir fa at-tahur. Mereka mengecualikan anjing dan babi, kenapa? Karena anjing dan babi ini najis selamanya. Najisnya najis aini. Zatnya najis, hidup aja najis, apalagi mati. Jadi itu alasan mereka mengecualikan anjing dan babi. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, wal kalb wal khinzir kullu minhuma najisul ain. Anjing dan babi itu masing-masing zatnya najis. Semua bagian dari tubuhnya hidup maupun mati najis. Jadi najisnya bukan karena adanya darah atau adanya masih bersifat lembab seperti binatang-binatang lain yang enggak, terus pokoknya najis. Itu menurut mereka yang mengatakan, jumhur ulama yang beralasan bahwasanya selain anjing dan babi itu atau binatang buas itu bisa menjadi suci. Kalau ini nggak bisa karena dari awal sudah najis katanya. Jadi Imam Ibnu mengatakan kullu ihabin dubil faqat tahur qad dakhala fihi kullu jildin. semua kulit sebetulnya masuk dalam keumuman hadis kulit apapun yang disamakan menjadi suci. Illa anna jumhur as-salaf ajma'u ala anna jild al-khinzir la yadkhul fi dhalik. Hanya saja mayoritas ulama salaf, mayoritasnya sepakat, berarti bukan ijma. Ijma itu harus semua. Artinya masih ada khilaf. Tapi kebanyakan sepakat kecuali anjing semua. Ya ini layak untuk kita pertimbangkan. Walaupun ada khilaf, tapi jumhurnya begitu. Ya, kalau hati-hati ya mending kita ikutin pendapat mereka. Ya, mayoritasnya seperti itu. Nah, soalnya kalau penggunaan kulit babi itu sekarang banyak banget. Hampir enggak ada bagian tubuhnya yang dibuang babi. Sampai apa namanya? Bulunya pun dipakai. Bahkan kuas itu 90% katanya. Apalagi yang warnanya putih babi itu. Jadi ini pendapat yang mayoritas. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih sempit lagi. Proses penyamakan itu hanya menyucikan binatang yang boleh dimakan ketika hidup. Ini jauh lebih sempit. An-nibaghah la tutahhir illa jild al-hayawan alladhi yu'kalu lahmuh. Hanya binatang yang boleh dimakan saja yang kulitnya menjadi suci dengan disamak. Adapun binatang yang tidak boleh dimakan, maka tidak bisa suci dengan proses penyamakan. Ini pendapatnya Imam Al-Auza'i dan salah satu pendapat dalam Madzhab Hambali dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini lebih banyak diadopsi oleh ulama-ulama mutaakhirin. Ulama-ulama kontemporer cenderung kepada pendapat ini, seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh bin Bas, Syekh bin Uthaymin, rahimahullah jami'an. Mereka berdalil dengan hadisnya Salamah bin Al-Muhabib bahwa Rasulullah SAW pada waktu perang Tabuk pernah minta diambilkan air dari seorang perempuan. Maka si perempuan ini mengatakan, saya tidak punya air kecuali air yang saya simpan di sebuah girbat, tempat minum yang terbuat dari kulit bangkai. Jadi bukan kulit binatang yang boleh dimakan, bangkai kan gak boleh dimakan. Faqala alaysa qad dabaghtiha? Qalat bala. Bukankah kulit itu sudah kamu samak? Oh iya, sudah saya samak kulitnya. Qal fa inna dibaghaha zakatuha. Penyamakannya itu ibarat menyembelih hewan itu ketika hidup. Sebagaimana daging itu menjadi halal kalau disembelih secara syar'i, maka kulit menjadi suci dengan disamak. Tentunya kalau daging yang enggak bisa menjadi halal dengan disembelih, alias daging yang memang enggak boleh dimakan, maka kulitnya juga tidak bisa menjadi suci dengan disamak. Itu wajib istidlalnya pendapat yang kedua ini. Cara mereka mengambil dalil, memahami dalilnya dengan cara seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ad-Darqutni, An-Nawawi dan Al-Albani. Jadi karena beliau SAW menyamakan proses penyamakan itu dengan proses penyembelihan, maka otomatis penyamakan ini hanya menyucikan hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan setelah disembelih. Kalau dagingnya nggak boleh dimakan sama sekali, ya kulitnya juga nggak bisa menjadi suci dengan disama. Nah. Jadi buah dari khilaf ini menjadi nampak ketika kita menghadapi produk-produk dari kulit yang memang gak bisa dimakan binatang itu. Kulit gajah, kulit wa ya khilaf ya. Khilaf. Ya bagi yang merojihkan buaya itu boleh dimakan, ya monggo. Tapi bagi yang mengatakan enggak boleh, kalau gajah itu alasannya karena dia bertaring. Ya. Kulit kucing, kulit apa, binatang-binatang seperti ular-ular, ular-ular, kemudian kulit apa namanya, petek, dan misalnya keledai Cina, bagaimana ini hukumnya, statusnya apa? Nah ini baru berlaku bagi yang mengikuti jumhur ulama. Pendapat yang pertama, ya silahkan selama sudah disamar. Tapi bagi yang mengatakan mengikuti pendapat yang kedua, ya nggak bisa dipergunakan. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, sekarang apa kriteria boleh atau batasan penggunaan kulit-kulit yang ada hari ini? Apa saja yang boleh digunakan dan apa yang nggak boleh digunakan? Ya beliau sudah kita maklumi bahwasanya kulit-kulit yang ada di pasaran adalah kulit-kulit yang disama, dan kulit yang disama menurut mayoritas ulama suci, walaupun hewannya itu sendiri najis, artinya pakai umpamanya, tapi kulitnya menjadi suci. Wasahi yang dirojih yang benar, nah beliau mencarjih di sini. Anna laysa bi tahirah idza kana min hayawanin najis. Kulit ini tidak menjadi suci kalau asal usulnya dari binatang yang najis. Najis zatnya. Karena yang najis zatnya tidak akan bisa menjadi suci walaupun dicuci pakai air laut. Kalau binatang itu adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya, tapi kita enggak tahu apakah disembelih dengan cara syar'i ataukah tidak, maka enggak usah kamu pusingkan dia. Asalkan sudah disamak, enggak masalah. Fala yahummannak li'annahu hatta law kanat julud maitah aw julud hayawanin madbuh ala ghairi tariqah al-islamiyah fa innaha idza dubighat takunu tahiratan mithl ba'dil firar. Yang penting itu bukan binatang yang dilarang dagingnya untuk dimakan, walaupun dia tidak disembelih dengan cara syar'i, enggak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini kesimpulan dari khilaf para ulama rahimahumullah terkait penggunaan kulit-kulit yang sudah disamak, ya. Sudah kita bahas dari khilafnya, sudah lewat dari adzan isya. Dimana dulu ya, kemudian setelah itu kita isi dengan sholat. Adapun tanya jawabnya kita akhirkan setelah sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.